Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bin'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, baik di daerah Jabodetabek, daerah Bandung, daerah Pontianak, daerah Lampung, daerah Berau, juga di daerah Tanjung Pinang, atau daerah-daerah lain yang juga ikut menyiarkan kajian ini secara langsung, termasuk ikhwan dan akhwat yang juga mengikuti melalui streaming Radio Roja. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid kita. Sebenarnya hari Jumat yang lalu pembahasan kita masih tentang syafaat, akan tetapi kemarin kita mempunyai janji PR yang belum terselesaikan sebagai jawaban dari salah seorang pendengar yang bertanya tentang takfir, tentang hukum mengkafirkan orang lain. Karena boleh dikatakan kita ini beberapa duat di Radio Roja, para ustaz yang mengisi di Radio Roja atau ikhwan dan akhwat yang mengaji mendengarkan siaran Radio Roja dituduh dengan dua tuduhan yang saling bertolak belakang antara satu sama lain, membuat kita tergencet di tengah-tengah. Tuduhan yang pertama, kita dianggap mengkafirkan pihak lain atau menganggap pihak lain yang tidak sefaham sebagai kelompok sesat, kelompok ahli bid'ah, bahkan lebih keras lagi daripada itu. Dan orang-orang yang menuduh dengan tuduhan seperti ini, saya yakin mereka orang-orang yang tidak langsung mendengar hal tersebut dari lisan-lisan para duat dan para ustadz di Roja ini. Seandainya mereka mendengar kajian-kajian baik lewat radio Roja ataupun di majelis-majelis pengajian di beberapa masjid yang diadakan di beberapa kota, pasti akan mendapatkan penjelasan bahwa para duat dan para ustadz di radio Roja adalah orang-orang yang paling hati-hati di dalam berbicara. Semua pembicaraan pasti didasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang penjelasan ayat dan hadis tersebut diambil dari penjelasan para ahlinya dengan mengutip penjelasan para sahabat tentang ayat dan hadis tersebut, atau para ulama mujtahidin baik zaman tabi'in, tabi'un tabi'in, atau zaman-zaman setelahnya, termasuk ulama-ulama mujtahidin zaman kiwari, zaman-zaman sekarang. Itu yang pertama, seluruh penjelasannya didasarkan kepada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, siapapun yang mendengar penjelasan para ustadz dan duat di Radio Roja atau di majelis-majelis yang mereka isi di setiap kota, akan menemukan bahwa mereka, para duat, para ustadz tersebut, orang-orang yang paling sangat menghindarkan menyebut nama orang, menyebut nama kelompok, apalagi organisasi, baik ormas, partai, ataupun yayasan. Kita sangat-sangat menghindarkan hal tersebut. Yang apabila ada pertanyaan melalui surat, melalui SMS, yang menyebut nama baik orang ataupun organisasi atau pihak, pasti tidak akan dibacakan tapi akan disamarkan, karena demikianlah adabnya. Oleh karena itu, tidak akan ada pribadi tertentu yang akan tersinggung karena tidak disebut namanya, ataupun kelompok ataupun organisasi. Adapun yang dijelaskan oleh para duat, para ustadz yang mengisi di Radio Roja, hanyalah membicarakan tentang amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin sehari-hari menurut kacamata para ulama, dengan menyebut nama ulamanya dan kitab-kitab yang mereka karang tentang masalah itu, lengkap dengan argumentasi ilmiah yang dasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, dan literatur lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itulah, maka para duat, para ustadz yang mengisi di Radio Roja tidak pernah memvonis musyrik, sekalipun kepada orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan syirik. Tidak pernah menuduh kafir kepada orang yang sekalipun orang itu melakukan perbuatan kufur, dan tidak pernah memvonis ahli bid'ah sekalipun kepada orang yang melakukan kebid'ahan, karena sekedar melakukan kebid'ahan, kekufuran atau perbuatan syirik, tidak otomatis pelakunya boleh divonis dengan vonis ahli bid'ah, kafir ataupun musyrik. Itu berkali-kali kita tekankan dengan penjelasan para ulama yang gamblang didasarkan kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan hal itulah, maka sebenarnya orang-orang yang mendengar isu bahwa Radio Roja atau ustadz-ustadznya atau orang-orang yang ngajinya sangat gampang mencap sesat kepada orang lain, mengkafirkan orang lain, menuduh ahli bid'ah kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan, saya yakin itu akan berubah. Nah, selama ini mereka tidak mendengar langsung penjelasannya. Mereka hanya mendengar isu yang beredar di luar tanpa tabayyun, tanpa mengadakan check and recheck, tanpa mengadakan penelusuran tentang benarnya berita yang mereka dengar, dan tanpa bertanya, tapi langsung mengambil kesimpulan dan mengobarkan permusuhan dengan melontarkan berbagai macam tuduhan. Nah, itu satu pihak yang menuduh kita demikian. Di pihak lain, lawannya, tapi juga menuduh kita sebagai orang yang murjiah disebabkan karena tidak mengkafirkan sebuah pemerintahan yang nyata-nyata tidak menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla dalam pemerintahannya. Mereka ini melontarkan tuduhan penjilat kepada kita, menjilat kepada pemerintah katanya. Pantas duitnya banyak. Dari mana tahu mereka duitnya, bahwa kita duitnya banyak ya? Apakah setiap penjelasan seperti ini kita langsung dapat cek? Kita langsung dapat kiriman bantuan baik untuk pribadi para ustadz ataupun untuk pesantren, masjid dan kegiatan dakwahnya? Maka demi Allah, tidak satu sen pun yang kita terima. Dan kita tidak bermaksud menjilatnya, tapi kita hanya sekedar menjelaskan kebenaran untuk meminimalisir keburukan yang ditimbulkan karena kesalahpahaman. Karena itu pula ada sekelompok orang yang mengkafirkan kita juga hanya karena kita tidak ikut mengkafirkan pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Allah. Dan ini juga tuduhan yang diarahkan ke kita. Jadi di satu pihak kita dituduh tukang mengkafir-kafirkan orang, tukang membid'ah-bid'ahkan orang, tukang menyesat-nyesatkan orang. Di pihak lain kita dituduh sebaliknya, kita lembek, kita penjilat, kita murjiah dan seterusnya. Dua kelompok inilah yang akan kita berikan penjelasan. Pertama, tuduhan kafir kepada orang lain adalah tuduhan yang super serius. Bukan main-main. Resikonya gede loh. Kalau orang yang kita tuduh kafir ternyata pada hakikatnya dia tidak kafir, tuduhan kekafiran itu kembali kepada dirinya. Kepada si penuduh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja seseorang yang berkata kepada saudaranya, "Hei kafir," maka tuduhan kafir ini akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau yang dituduh kafirnya itu benar-benar hakikatnya kafir, ya tuduhan itu benar. Tapi kalau yang dituduhnya ternyata tidak kafir, tuduhan kekafiran akan kembali kepada dirinya. Hadis ini bisa kita temukan, lihat dalam kitab Sahih Bukhari, Hadisnya nomor 6104 dan di dalam kitab Sahih Muslim hadisnya nomor 111. Dari Abu Dzar, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibahu kadzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang melontarkan tuduhan fasik atau melontarkan tuduhan kafir kecuali tuduhan itu akan kembali kepada dirinya bila yang dituduh tidak seperti yang dia tuduhkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari hadisnya nomor 6045. Yang kedua, hadis ini ditambah dengan hadis-hadis lainnya yang sangat-sangat-sangat banyak yang senada dengan itu, menunjukkan tidak bolehnya kita menuduh orang lain baik dengan tuduhan kafir, dengan tuduhan fasik, dengan tuduhan ahli bid'ah atau yang sejenisnya. Adapun membahas sebuah amalan secara ilmiah, bahwa amalan tersebut memang berdasarkan nas Quran, berdasarkan keterangan hadis yang dijelaskan oleh para ahlinya, para ulama, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang menyimpang, mungkin perbuatan kufur, mungkin perbuatan syirik, mungkin perbuatan bid'ah, tanpa menyebut orang, maka itu bukan menuduh orang lain dengan tuduhan kafir. Tidak menuduh pelaku amal-amal tadi dengan tuduhan bahwa dia itu kafir, musyrik atau ahli bid'ah. Sudah kita jelaskan kemarin, para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjerumus ke dalam keyakinan syirik. Dengan cara apa? Dengan cara meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibuatkan suatu benda yang disebut dzatu anwat. Dzatu anwat, sebuah benda yang dianggap punya khasiat tempat menyimpan senjata, yang bila senjata disimpan di sana jadi beda lah. Jadi sakti mandraguna gitu ya. Entah gerak sendiri gitu. Jadi benda pusaka seperti itu. Karena dzatu anwat dimiliki oleh orang-orang musyrik saat itu. Maka para sahabat meminta, ya Rasulullah, ij'al lana dzatu anwat. Kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, coba buatkan bagi kami dzatu anwat. Sebagaimana itu mereka juga orang-orang musyrik punya dzatu anwat. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan kaum Musa kepada Musa yang menyatakan, ij'al ilahan, ilahan kama lahum alika. Buat bagi kami patung sesembahan. Sebagaimana tuh orang-orang musyrik juga punya banyak patung sesembahan. Jadi meminta dzatu anwat sama dengan meminta patung sesembahan. Dan meminta patung sesembahan hukumnya apa? Syirik. Syirik kecil apa besar? Besar. Meminta dzatu anwat syirik besar. Ini menunjukkan saat itu para sahabat sudah terjerumus ke dalam keyakinan syirik. Di dalam hatinya sudah ada keyakinan itu. Kenapa mereka begitu? Karena kebodohan. Karena ketidaktahuan. Setelah diberitahu oleh Rasulullah SAW, mereka kemudian tidak berlanjut, tidak ngotot, tidak ngeyel. Dan Nabi SAW juga tidak menuduh, kalian sudah musyrik, sudah keluar dari Islam, sudah murtad. Hayo kalian syahadat lagi. Apakah begitu? Tidak. Yang menunjukkan, sekalipun para sahabat saat itu telah terjerumus ke dalam keyakinan syirik, tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak difonis dengan fonis musyrik, tidak. Karena apa? Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Inilah sikap yang benar, yang juga ditunjukkan oleh para ulama, yang juga banyak dijelaskan oleh para duat dan para ustaz di radio ini, bahwa orang yang melakukan perbuatan syirik belum tentu dan tidak boleh pelakunya dicap dengan cap musyrik keluar dari Islam. Tidak. Dan apakah orang itu pasti masuk ke dalam neraka? Na'udzubillah, kita enggak berani mencap demikian. Kalau kita menyatakan perbuatan tersebut syirik nih berdasarkan Quran, hadis, penjelasan sahabat dan para ulama. Pernyataan itu tidak berarti kita menuduh orang yang melakukannya otomatis musyrik, kafir, keluar dari Islam, pasti masuk neraka. Tidak. Karena apa? Karena sangat mungkin orang itu sebelum matinya tobat, terhapus seluruh dosanya, belot dia melakukan kebaikan dan ibadah yang dilandaskan pada tauhid yang lurus, mati dalam keadaan demikian husnul khotimah, dia akan jadi ahli surga. Sama dengan kita mengatakan judi itu haram, mabuk itu haram, zina itu haram, korupsi itu haram. Maka jangan kalian mabuk, jangan kalian judi, jangan kalian zina, jangan kalian korupsi. Ini ayatnya, ini hadisnya. Apakah perkataan itu berarti menuduh para pezina, para penjudi, para pemabuk itu kafir dan pasti ahli neraka? Tidak, kita tidak berkesimpulan ke sana. Kita hanya menjelaskan haramnya perbuatan-perbuatan tadi. Apakah para penjudi, para pemabuk, pezina, koruptor itu pasti masuk neraka? Tidak tahu. Karena kita tidak tahu akhir kematian pelaku-pelaku dosa tadi. Kalau umpamanya sebelum matinya mereka bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, diampuni seluruh dosanya. Kalau umpamanya semua dosa-dosa besar tadi ditinggalkan, disesali, berhenti, kemudian belot melakukan banyak kebaikan, terhapus dosanya dan dapat pahala dari tobatnya. Dan mati dalam keadaan demikian, husnul khatimah dia. Ya. Apakah kalau kita mengatakan judi itu haram, mabuk itu haram, korupsi itu haram, zina itu haram, apakah berarti kita sudah menganggap diri kita ini suci, diri kita ahli surga, dan diri kita tanpa dosa? Tidak juga. Kita hanya sekedar menyampaikan apa yang menurut Allah haram berdasarkan Quran dan Sunnah. Hanya sampai di, pada batas itu. Kita sendiri banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya. Tapi tanggapan para penjudi, pemabuk, pezina, koruptor mendengar kita ngomong begitu, apa tanggapannya? Mereka emosional. Wah, dia ini merasa sok dirinya suci. Dia merasa dirinya satu-satunya ahli surga. Dia menuduh kita ini keluar dari Islam dengan maksiat tadi. Dia menuduh kita ini pasti ahli neraka dengan omongannya. Kan begitu ya responnya ya. Nah, itu kesimpulan yang keliru dari mereka sendiri. Bukan kita yang menyimpulkan. Tapi kesimpulan mereka yang kesimpulannya menurut kita keliru. Demikian juga ketika kita membahas tentang beberapa perbuatan yang menurut Quran dan Sunnah syirik. Baik syirik besar atau syirik kecil. Seperti berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, berdasarkan nas ayat yang kita bahas berkali-kali dalam pertemuan Jumat sore ini. Ya, berdasarkan keterangan hadis, keterangan para ulama, itu semua perbuatan syirik. Kita tidak menyebut orang. Tidak menyebut pihak mana. Enggak tahu siapa yang melakukan itu. Tapi itu perbuatan yang terlarang. Sudah sampai di sana. Apakah omongan itu berarti kita menganggap mereka orang musyrik? Tidak sama sekali. Ya, sudah dijelaskan tadi. Apakah omongan itu berarti kita menuduh mereka pasti ahli neraka? Enggak, sama sekali. Amit-amit. Ya. Karena kita tidak tahu akhir kematian mereka siapa. Terus setelah diberitahu mereka itu tobat gitu ya. Berhenti kemudian berbalik menjadi ahli tauhid dan mati dalam keadaan tauhid lalu masuk surga ya. Apakah dengan mengatakan bahwa perbuatan tadi adalah perbuatan syirik, kita merasa ahli tauhid satu-satunya dan kita pasti masuk surga? Enggak juga, enggak ada ungkapan itu. Sehingga perkataan kita yang mengatakan perbuatan ini syirik, lalu oleh orang-orang yang melakukan perbuatan itu disimpulkan sendiri. Oh, berarti kita ini menuduh mereka musyrik. Kita ini menuduh mereka itu ahli neraka. Kita ini menuduh mereka itu orang bejat, orang sesat. Kita ini menuduh bahwa diri kita ini pasti satu-satunya ahli surga. Nah, itu kan kesimpulan mereka ya. Kita sama sekali gak ngomong begitu. Dan itu adalah kesimpulan yang super keliru, super salah. Sekali lagi, waalaikumsalam. Kita menegaskan, kita hanya menjelaskan hukum-hukum dari beberapa amalan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak mereka tahu bahwa itu kekeliruan. Kita jelaskan nih ayatnya, nih hadisnya, ini penjelasan para sahabat Nabi, ini penjelasan para ulama dengan menyebut nama ulamanya dan kita berujukannya secara jelas dan gamblang tanpa menyebut nama orang. Pihak tertentu, ormas tertentu, organisasi tertentu, enggak sama sekali ya. Inilah pihak yang pertama yang harus kita jelaskan. Kita tidak menuduh kafir kepada pelaku kekufuran. Kita tidak menuduh musyrik kepada pelaku buatan syirik. Kita tidak menuduh ahli bid'ah kepada pelaku perbuatan bid'ah. Sama sekali tidak. Karena antara menjelaskan perbuatan bid'ah dengan mencap memvonis ahli bid'ah, dua hal yang berbeda ya. Untuk memvonis seseorang ahli bid'ah itu ada syarat-syarat yang sangat ketat. Yang apabila syarat tersebut belum terterapkan kepada orang itu, belum terpenuhi dalam diri orang itu, sekalipun orang itu telah melakukan perbuatan bid'ah, maka tidak boleh vonis bid'ah itu ditujukan kepada mereka. Ya, inilah pihak yang pertama. Pihak kedua, yaitu pihak orang-orang yang menuduh kita murjiah dan penjilat para penguasa. Padahal, kalau kita berbicara kepada para penguasa, kita tidak akan membahas hal ini. Kita hanya membahas hal yang bisa menasihati mereka dengan kekuasaan mereka yang disalahgunakan. Ya. Nah, adapun tuduhan orang yang menganggap kita tidak mengkafirkan pemerintah yang tidak memberlakukan hukum Allah, sudah berkali-kali sejak zaman dahulu dibantah secara ilmiah. Tapi muncul lagi karena apa? Orang yang muncul dengan wajah baru dengan tuduhan lama, orang ini tidak membaca sejarah. Tidak membongkar kitab para ulama tentang masalah itu. Ya. Kita bahas apa yang menjadi dalil bagi orang-orang yang mengkafirkan kita karena kita tidak ikut mengkafirkan pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah. Ya. Dalilnya ma'ruf, yaitu Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah 44-45-47 yang menyatakan وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa orang yang tidak menghukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka itu kafir. Kita tanya, pemerintah Indonesia berdasarkan hukum apa? Islam, Quran, Sunnah bukan? Bukan. Lalu apa sumbernya? Pancasila dan UUD 45. Tuh kata mereka, bukan hukum Allah. Berarti kena dengan ayat ini. Iya. Yeah. Nah, orang yang seperti itu konsekuensinya ya harus juga mengkafirkan para pembunuh sesama muslim. Harus juga mengkafirkan orang yang berpecah belah. Kenapa? Karena baik menurut Quran maupun menurut hadis-hadis yang sahih, orang yang membunuh sesama muslim itu kafir. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku. Itu sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain. Membunuh. Menurut hadis ini, orang yang membunuh sesama manusia kafir. Apakah betul pembunuh itu kafir? Itu pertama. Kedua, lihat dalam salah satu hadis. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir. Apakah orang yang membunuh dianggap kafir dan harus bersyahadat lagi apabila dia mau melakukan ibadah dan masuk Islam? Tak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Ya. Bahkan Quran menyatakan wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jangan kalian menyerupai seperti orang-orang yang berbeda pendapat dan berpecah belah setelah datang penjelasan-penjelasan yang terang. Terus ayat berikutnya menyatakan akafartum ba'da imanikum? Apakah kalian kafir setelah kalian beriman dengan cara berpecah belah tadi? Ayat ini mengisyaratkan perbedaan pendapat dan perpecah belahan adalah kekufuran. Ya. Apakah lafaz kufur dalam semua ayat dan hadis-hadis tadi maksudnya kufur keluar dari Islam? Bukan muslim lagi? Nah, kalau ya dipukul rata, ya semua itu kufur besar keluar dari Islam, maka akibatnya mereka mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar. Coba kita lihat ya. Kita lihat waman dan siapa. Lam yang tidak yahkum menghukum bima dengan apa-apa. Angzalallah yang Allah turunkan. Faulaika humul kafirun. Maka mereka itu kafir. Coba lihat. Pertama man. Waman dan barang siapa. Kita tanya. Barang siapa di sini itu siapa maksudnya? Apakah khusus penguasa? Tidak. Man di sini nakirah. Nakirah itu umum. Siapa man di sini? Siapa aja baik penguasa. Ya. Termasuk kita sebagai rakyatnya. Baik penguasa kepada rakyatnya. Atau sikap rakyat terhadap sesama rakyat. Termasuk sikap rakyat kepada penguasa. Harus juga berdasarkan hukum Allah ya. Itu pertama. Jadi man di sini umum. Ayat ini tidak khusus bagi penguasa, tapi juga berlaku bagi rakyat. Baik rakyat kepada penguasa ataupun rakyat terhadap sesama rakyat, bahkan setiap individu rakyat kepada dirinya masing-masing. Berlaku ini. Ini pertama. Kedua, waman lam yahkum dan siapa yang tidak menghukum bima dengan apa-apa. Angzalallah yang Allah turunkan. Apa-apa dalam ayat ini teh apa? Apakah yang dimaksud apa-apa dalam ayat ini teh khusus masalah yang berkaitan dengan politik, dengan jinayah atau pidana perdata yang menjadi tanggung jawab penguasa saja. Yang apabila penguasa ini tidak menghukum dengan hukum Allah dalam perkara yang menjadi tanggung jawabnya, dia langsung kafir. Bagaimana kalau dengan bukan penguasa, kita, baik kita sebagai individu, atau kita sebagai anak, atau kita sebagai pedagang, atau kita sebagai pembeli. Ada enggak hukum Allah yang khusus berlaku bagi pembeli? Ada enggak hukum Allah yang khusus berlaku bagi pedagang? Ada. Hukum Allah yang berlaku pedagang apa? Tidak boleh mengurangi timbangan atau takaran. Itu hukum Allah. Tidak boleh bersumpah palsu untuk menutupi aib dari barang. Dan tidak boleh menyembunyikan barang. Menyembunyikan apa? Aib dari barang. Cacat dari barang. Itu hukum Allah yang berlakukan bagi setiap penjual. Nah, sekarang. Kalau penjual. Ya, mengurangi timbangan. Berarti dia tidak merupakan hukum Allah dalam hal ini. Ya. Apakah baik mengurangi timbangan kafir? Karena tidak menerapkan hukum Allah dalam hal menjualnya. Kalau kena dengan ayat itu, siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah? Dia apa? Kafir kan gitu. Apakah pedagang yang menjual dengan mengurangi timbangan atau takaran kafir? Kalau orang pakai ayat tadi, harusnya mengkafir. Ya. Nah, sekarang kan orang-orang yang menuduh kafir kepada pemerintah itu rata-rata bukan pedagang, oleh pedagangnya. Katakanlah ada hukum Allah bagi setiap individu muslim, ada. Contohnya apa? Hukum Allah dalam hal berbicara. Allah menetapkan hukum ketika berbicara yang baik atau tidak. Wa qulu qawlan sadida. Ya. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, timbul telah la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum. Tidak boleh menggelari dengan gelar-gelar buruk wa tanabazu bil alqab. Tidak boleh su'udzon ijtanibu katsiran min adzan. Tidak boleh gibah, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu semua hukum Allah dalam hal berbicara. Kalau seseorang ketika berbicara dia dusta, berarti dia tidak menerapkan hukum Allah dalam hal berbicara. Apakah berdusta kafir? Kalau menurut ayat tadi yang dipahami oleh orang tadi kafir dong. Ya. Kalau seorang ghibah, kalau seorang mencela yang lain, kalau seorang memberi gelar buruk kepada orang lain, ayat. Dan setiap pelanggaran terhadap ayat berarti tidak menerapkan hukum Allah dalam hal itu. Apakah mereka kafir semuanya? Kalau begitu pemahamannya, ya, maka bisa-bisa tidak ada satu pun orang yang muslim di dunia ini. Karena setiap manusia pasti pernah terjerumus ke dalam dosa besar. Berupa pelanggaran terhadap Al-Quran atau sunnah yang sahihah. Dan setiap pelanggaran terhadap ayat dan hadis yang sahih berarti tidak menerapkan hukum Allah dalam hal itu. Kayak gitu. Termasuk diri mereka yang menuduh kafir itu bisa-bisa mengkafirkan dirinya sendiri. Coba tanya kepada orang itu. Pernah enggak kalian melakukan dosa? Pasti pernah. Kalau mengatakan enggak, ya, sejak lahir sampai sekarang suci terus. Hanya Nabi yang maksum. Ya. Oleh karena itu, mustahil orang seperti itu. Ya, itu pertama. Kedua, kalau kesimpulannya demikian, semua pelaku dosa besar kafir bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa para pelaku dosa besar itu tidak kafir. Coba lihat ketika Allah menjelaskan. bahkan ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah tuangkan dalam surah Ali Imran. Tentang ciri orang bertakwa. Wasa'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardhat lil muttaqin. Berserahlah kalian menuju ampunan Allah. Yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah kalian menuju surga, menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang bertakwa. Setelah itu Allah menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Ternyata ciri orang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Nggak ada. Tapi orang yang ketika melakukan dosa besar, cepat ingat kepada Allah, cepat obat. Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَهِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ. Orang adalah orang yang apabila mereka berbuat fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji. Itu dosa besar. Al-zalimu anfusahum atau zalim terhadap diri sendiri. Juga dosa besar. Melanggar hukum Allah dalam hal itu. Mereka cepat ingat kepada Allah dan bertobat minta ampun atas dosa-dosanya. Ya. Berdasarkan hal itu, maka terlalu beresiko kalau dipahami bahwa ayat yang menyatakan wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kafir di sana keluar dari Islam, bisa-bisa orang jadi kafir karena semua orang pasti pernah menyimpang dari hukum Allah azza wajalla, termasuk orang yang menuduh demikian. Ya. Lalu apa makna ayat Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Apalagi ayat. Tunjuk kepada ahlinya. Apa makna ayat itu? Dan bagaimana penerapannya? Ketika seseorang memahami ayat dengan pikirannya sendiri tanpa merujuk kepada ahlinya, dia akan terjerumus ke dalam kesalahan. Lalu apa makna ayat itu? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini. Kita tahu Ibnu Abbas disebut ni'ma tarjumanul Quran. Sebaik-baik penafsir Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, man jahada ma anzalallahu faqad kafara. Wa man aq rabbihi wa lam yahkum bihi fa huwa zalimun fasiqun. Siapa orang yang menentang, mengingkari apa-apa hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Mengingkari, menentang, menganggap salah itu hukum, makanya enggak dipakai. Tapi siapa orang yang mengakui benar hukum Allah tapi dia tidak menerapkan hukum Allah tersebut, baik karena hawa nafsu, karena kepentingan dunia, maka dia itu zalim dan fasik. Dan sini dikutip oleh banyak ahli tafsir, yang Imam Ibnu Jalal Al-Tabari kitab tafsirnya, Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim, Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Ad-Darantur, kemudian Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, balik lagi yang lain-lainnya. Itu pertama. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir, qala Ibnu Mas'ud wal Hasan. Telah berkata Ibnu Mas'ud dan Al Hasan. Kata mereka, hiya amatun fi kulli ma lam yahkum bima anzalallah ay taqidan dalik wa mustahillan lahu. Wa kata qala As-Sudi wa Ibrahim An-Nakhai. Dan Al-Hasan, ayat ini berlaku umum bagi setiap orang yang menghukum, ya, yang tidak menghukum dengan hukum Allah, artinya meyakini benarnya selain hukum Allah dan menganggap halal terhadap perbuatan itu. dalam menganggap halal terhadap hal tersebut, halal menetapkan hukum manusia, yakin buatan manusia lebih baik daripada buatan Allah, maka itu kafir. Itu kata Ibnu Mas'ud dan Al-Hasan, juga Ibrahim An-Nakhai, juga Imam As-Suddi. Mereka menyatakan kafir keluar dari Islam itu kalau meyakini buruknya hukum Allah dan baiknya hukum manusia dan menganggap hal terhadap hal tersebut. Ini dikemukakan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Ahkamil Quran ketika menafsirkan ayat ini. Berkata Mujahid tentang tiga ayat ini. Ya, Mujahid Ibnu Abbas, ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza ja'a tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang kepadamu tafsir dari Mujahid, cukup. Jangan lagi bertanya kepada yang lainnya. Apa kata Mujahid? "Man tarakal hukma bima anzalallah raddan likitabillah fahuwa kafirun zalimun fasiqun." Siapa orang yang meninggalkan hukum yang Allah turunkan karena menolak kitab Allah, maka dia kafir, fasik, dan zalim. Berkata Ikrimah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah jahidan bihi faqad kafara. Wa man aqarra bihi. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fahuwa dhalimun fasikun." Siapa orang yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan karena ingkar kepada hukum Allah, maka dia kafir. Siapa yang mengakui kebenaran hukum Allah tapi tidak mau berhukum dengannya, dia hanya zalim dan fasik. Berkata Imam Fakhru Razi ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, "Innama yatanawalu man ankara biqalbihi wa jahada bilisani. Amma man arafa biqalbihi kaunahu hukmallah wa aqarra bilisanihi kaunahu hukmallah illa annahu ata bima yudaduhu fahuwa hakimun bima anzalallah walakinnahu tarikun lahu fala yalzam dukhuluhu tahta hadhil ayah wa hadha huwa jawab as-sahih wallahu alam." Ayat ini hanya berlaku bagi orang yang mengingkari hukum Allah dengan hatinya, juga mengingkari dengan lisannya, dengan mengatakan hukum Allah itu sudah enggak sesuai dengan zaman. Hukum Allah itu sudah basi, umpamanya. Adapun orang yang mengakui benarnya hukum Allah dengan hatinya, mengakui juga benarnya hukum Allah dengan lisannya, ya, tapi dia tidak menerapkan hukum Allah tersebut karena sesuatu hal, maka orang itu tidaklah masuk ke dalam ancaman ayat ini. Dan inilah jawaban yang benar, wallahu alam, kata Fakhru Razi dalam kitab tafsirnya, namanya At-Tafsir Kabir. Dan banyak lagi penjelasan para ulama ahli tafsir tentang masalah ini. Kesimpulan dari seluruh penjelasan para ulama ahli tafsir tadi adalah, orang-orang yang kafir karena menghukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, ya, bukan hukum Allah yang mereka pakai, tapi hukum manusia, yang kafir dalam melaksanakan hal itu hanyalah orang yang melaksanakan itu dengan keyakinan bahwa hukum Allah ini tidak benar, tidak relevan, apalagi tuduhan yang seperti biadab. Yang lebih bagus hukum kita sekarang, konsep yang disusun oleh manusia, maka dia ingkar kepada hukum Allah. Nah, orang seperti ini kafir. Adapun orang yang meyakini benarnya hukum Allah azza wa jalla, dan wajib hukum Allah itu dilaksanakan, tapi dia tidak mau melaksanakan hukum Allah karena kepentingan dunia, Kalau hukum Allah dilaksanakan, saya nggak bisa terlibat. Saya bukan ahlinya, nggak kebagian. Makanya ditolak. Dalam hatinya merasa berdosa dengan hal itu. Maka dia fasik. Dia zalim. Adapun kalau orang meyakini hukum Allah itu benar dan harus dilaksanakan, tapi sikon tidak memungkinkan, karena rakyat belum siap menerimanya. Kalau diterapkan bukannya maslahat, tapi apa? Tapi madharat, timbul pemberontakan. Seperti rakyat di Indonesia. Coba kalau hukum Islam, hukum Allah diberlakukan umpama pas pemilu nanti, yang menang 100% partai Islam. Tidak ada satupun suara yang nyoblos partai, semuanya partai Islam. Sehingga presiden dan seluruh menterinya dari partai Islam. Seluruh anggota dewan, DPR atau MPR juga dari partai Islam tadi. Bidang yudikatif yang ditunjuk, baik ketua MA, kejagung, Kapolri, kalau ABRI apa? Panglima ABRI, semuanya orang Islam yang soleh, yang taat. Lalu semuanya berembuk. Sejak detik ini, kita berlakukan hukum Allah. Sejak detik ini, Indonesia diganti menjadi Republik Islam Indonesia. Dihapuslah hukum yang lain, yang adalah Quran Sunnah. Diumumkan di TV, di radio, di koran, di internet, di semua media. Kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang ini. Kira-kira bagaimana reaksi rakyat Indonesia? Apakah semua sujud syukur? Alhamdulillah negara kita sudah jadi negara Islam. Apakah begitu? Enggak, pasti detik itu juga ribut. Karena apa? Rakyat belum siap. Karena begitu hukum Islam diterapkan, para wanita yang tidak menutup aurat dihukum. Penjara enggak muat itu. Para koruptor besoknya pada buntung tangannya. Para pezina mati semua. Ya, tempat-tempat hiburan malam ditutup semua. Coba, rela enggak semua orang pada zaman sekarang seperti itu? Enggak akan. Oleh karena itu bukan maslahat, tapi apa? Madharat. Karena itulah, karena rakyat belum siap, maka demi kemaslahatan tidak dulu diberlakukan hukum Allah. Apakah orang seperti ini kafir? Tentu saja tidak. Fasik dan zalim? Wallahu a'lam. Minimal tidak kafir. Dan ini pernah teralami oleh seorang raja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu menjadi muslim, bahkan Syekhul Islam dalam majmul fatwanya menyatakan raja ini tidak hijrah, tidak jihad, tidak salat yang 5 waktu dan tidak saum Ramadan, karena salat dan saum adalah amalan yang zahir yang terlihat oleh kaumnya. Yang apabila terlihat oleh kaumnya akan timbul kemadharatan yang besar. Padahal saat itu hijrah sudah diwajibkan. Jihad sudah diwajibkan. Salat yang 5 waktu sudah diwajibkan. Saum Ramadan diwajibkan. Haji diwajibkan. Semua rukun Islam sudah diwajibkan. Tapi Raja Najasyi dan beberapa gelintir orang yang mengikutinya tidak melaksanakan. Ketika Raja Najasyi mati, Nabi selesai mengumumkan bahwa saudara kalian hamba Allah yang soleh saat ini mati. Akhirnya Nabi dan para sahabat mensolatkan secara gaib. Beliau tidak mengkafirkannya. Padahal bukan hanya tidak menerapkan hukum Allah dalam kekuasaannya, untuk pribadinya pun tidak melaksanakan perintah Allah, tidak wajib, melakukan kewajiban hijrah. Tidak melakukan kewajiban Ramadan, haji, dan seterusnya demi kemaslahatan saat itu. Berdasarkan hal itulah, maka ya orang-orang yang mengkafirkan para penguasa muslim yang tidak memberlakukan aturan Allah dalam kekuasaannya bertolak belakang dengan sikap Nabi SAW yang tidak mengkafirkan Raja Najasyi, bukan mensolatkan beliau dan menyebut dengan sebutan dia adalah hamba Allah yang soleh. Berdasarkan hal itulah, maka itulah yang menjadi pertimbangan. Kenapa kita tidak boleh mengkafirkan penguasa muslim yang tidak memberlakukan hukum Allah Azza wa Jalla, baik di negeri ini ataupun di negeri-negeri lain. Karena apa? Karena sikap yang kita ambillah sikap yang didasarkan pada keterangan-keterangan ayat dan hadis-hadis yang jelas serta penjelasan para ulama. Begitulah sikap seorang muslim di dalam memahami ajaran Islam, meyakininya, mengaplikasikannya dan menjelaskannya kepada orang lain. Ikhwan azani Allah wa iyyakum, penjelasan ini sebenarnya masih belum lengkap selengkap yang saya inginkan. Masih banyak dalil lain yang ingin kita kemukakan tentang hal ini untuk memberikan tambahan keyakinan tentang hal ini. Akan tapi sayang waktu yang kita miliki tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Oleh karena itu cukup penjelasan kita sampai sini saja. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita akan lebih berkembang dengan diskusi pada sesi tanya-jawab yang berikut ini. Kepada Akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya-jawab ini dengan para pendengar. Alhamdulillah. Fadol. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dari beberapa syubhat dan pertanyaan yang disampaikan di pekan kemarin yang telah diberikan penjelasannya oleh Al-Ustadz. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan untuk Al-Ustadz. Dan khotbah Islam, kita memasuki sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin lebih memperdalam penjelasan yang Ustadz sampaikan, atau ada hal-hal yang lainnya yang mungkin akan Anda tanyakan terkait dengan syubhat yang beredar tentang dakwah salafiyah, silakan melalui telepon 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Kita coba angkat untuk yang pertama. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, dikecilkan volume radionya Bu. Iya, Ustaz. Silakan. Akan Ana dengan Umu Bima di Bekasi, Ustaz. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa nih Ana mau nanya, ini ada masalah yang sangat besar yang sedang dihadap umat Islam nih Ustaz. Ini ada seorang teman, ada orang datang kepada Ana Ustaz, bahwa dia menceritakan dalam hidupnya itu dia sebenarnya Muslim, kemudian dia hidup dengan iparnya Ustaz, yang iparnya ini adalah orang Nasrani Ustaz. Karena dalam hidupnya dia itu dibiayai kehidupannya sama iparnya ini Ustaz. Tetapi dia sudah dibaptis di salah satu gereja gitu Ustaz, dengan anak-anaknya juga. Sekarang dia menanyakan, tapi dia menangis Ustaz, bahwa hati kecilnya dia itu tidak dia tetap condong kepada Islam gitu Ustaz. Gitu. Kemudian sekarang yang sedikit Ana bisa menjelaskan kepada dia bahwa jangan mau gitu untuk pindah ke agama lain, karena Islam itu adalah hidayah yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita gitu Ustaz. Kemudian dia sekarang masih bimbang juga gitu. Yang Ana ingin mohon nasihat Ustaz gitu, yang Ana ingin tanyakan, apakah dia ini harus bersyahadat kembali? Dan ini pun sangat sulit ya Ustaz, di rumahnya itu oleh iparnya ini dia tidak boleh ada barang-barang yang berbau Islam gitu Ustaz. Contohnya sajadah, mukena, dan Al-Quran apapun tuh nggak boleh ada gitu Ustaz. Iya. Yeah, ini yang menjadi ini kepada dia, mohon nasihatnya Ustaz ya, untuk saudara kita ini. Iya. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair kepada ibu yang bertanya. Barakallahu fik ibu. Semoga teman ibu tadi oleh Allah diberikan hidayah untuk kembali ke pangkuan Islam dan diistiqomahkan di atas Islam. Para pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, juga para pemirsa TV Roja, apa yang dikatakan oleh ibu tadi belum tentu satu-satunya kasus. Mungkin banyak kasus yang serupa ya. Yang harus dilakukan oleh kawan dari ibu tadi, dia hidup di rumah seorang Nasoro yang tidak membolehkan dia mengamalkan ajaran Islam, bahkan atribut Islam pun tidak boleh ada. Quran, sajadah, mukena, pasti kerudung juga ya. Pasti sholat juga tidak boleh, saum juga tidak boleh, dan seterusnya. Orang yang seperti ini wajib terkena dengan kewajiban hijrah. Pindah dari tempat dan lingkungan yang seperti itu ke tempat lain, lingkungan lain yang memungkinkan dia bisa melaksanakan syariat Islam yang dia yakini. Tidak boleh hanya karena harta, kemudian dia menjual akidah dan agamanya demi harta yang tak seberapa itu. Dahulu kaum muslimin di Mekah diwajibkan hijrah oleh Allah ke Madinah. Karena apa? Karena di Mekah tidak bisa melaksanakan syariat Islam. Karena Mekah saat itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Siapa yang kelihatan melaksanakan ajaran Islam disiksa, diintimidasi, bahkan mungkin bisa dibunuh. Lahirnya kewajiban hijrah karena hal tersebut. Karena tidak bisa Islam dilaksanakan di daerah tersebut, maka wajib hijrah. Siapa yang tidak hijrah, dia terkena dengan apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa. Apa? Innal ladzina tawaffatshumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka mendzalimi diri sendiri. Lalu malaikat bertanya, fima kuntum? Bagaimana keadaan matimu dulu atau ketika hidupmu dulu? Mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Karena tertindas di Mekah, tidak bisa melakukan ibadah. Apa kata malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Sehingga kamu bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu bisa pindah di atas keluasan bumi Allah tersebut. Akhirnya orang itu memperoleh azab yang sangat pedih. Para ulama ahli tafsir di antara Imam Ibnu Katsir menyatakan, ayat itu diperuntukkan bagi orang yang kena kewajiban hijrah tapi tidak mau hijrah. Baik karena pertimbangan harta yang dia miliki di Mekah harus dia tinggalkan rumahnya, tanahnya, maisyahnya. Atau karena beratnya dengan sanak keluarga, saudara-saudara gitu ya. Atau karena hal-hal lain, karena duniawi dia tidak mau pindah. Maka kena dengan azab yang diceritakan dalam ayat tadi. Ini juga tetap berlaku, kewajiban hijrah tidak akan putus sampai hari kiamat. Dan berlaku bagi orang yang kondisinya seperti orang-orang muslim di Mekah sebelum ditaklukkannya kota Mekah. Mereka wajib hijrah. Adapun hadis yang menyatakan la hijrata ba'da fath, tidak ada kewajiban hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah. Maksudnya tidak ada lagi kewajiban hijrah ke Mekah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Adapun kewajiban hijrah di tempat lain yang kondisinya seperti tadi ya. Baik itu satu rumah ke rumah lain, satu desa ke desa lain, kota ke kota lain, negara satu negara ke negara lain, maka tetap berlaku. Jadi si ibu tadi, ya, teman dari si penanya tadi, dia di rumah iparnya yang kafir tidak bisa melaksanakan syariat Islam. Ada sajadah juga dilarang. Maka ibu itu wajib hijrah. Tidak boleh hanya karena kalau saya keluar dari rumah ini siapa yang menafkahi saya. Enggak boleh seperti itu. Yang menafkahi ibu itu dan kita semua bukan orang itu. Tapi Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatur rizki dengan cara yang Allah kehendaki. Yakinilah keadaan di tempat lain jauh lebih baik dalam segala hal daripada keadaan di rumah tersebut. maka sarankan atau perintahkan kepada kawan dari ibu penanya, pindah, keluar dari rumah itu. Kemana? Insya Allah Allah nanti akan memberi jalan keluar dan solusi yang jauh lebih baik. Karena Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. La yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Walaupun ketakwaannya itu dalam bentuk tadi, hijrah aja, pindah dari tempat itu. Itu wujud ketakwaan. Setipis apapun kadar ketakwaan itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka kepada orang itu. Yakini ini janji Allah. Yakinnya kita kepada benar janji-janji Allah seperti yakinnya kita kepada janji Allah yang lain dalam bentuk kauniyah. Allah janji besok matahari ini akan terbit lagi. Kita yakin gak dengan itu? Yakin. Sampai kita berani, besok jam sekian kita bertemu ya di tempat anu. Kenapa kita berani berjanji seperti itu? Saking yakinnya besok pagi itu akan ada, akan datang lagi. Harus seyakin itu kita kepada janji Allah Azza wa Jalla. Jadi ibu, sarankan kepada kawan ibu, pindah dari tempat itu, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dan tidak boleh ragu tentang hal itu ya. Kalau tetap di sana, maka ibu tersebut terkena dosa dan terkena dengan ancaman yang dijelaskan dalam ayat yang saya kemukakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kami angkat pertanyaan kedua, ada Pak Bambang di Pasaman Barat. Ya, silakan Pak Bambang. Nah, ini pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Ya, masalah tahlilannya Pak, hukumnya bagaimana Pak setelah orang meninggal Pak? Iya, baik. Dua. Ya, mohon maaf satu saja Pak Bambang. Terima kasih atas interaksi Bapak. Iya. Iya, silakan Ustaz. Akhi Fawas, tolong diulang tidak jelas pertanyaannya. Iya. Pertanyaan Pak Bambang di Pasaman Barat, mohon penjelasan tentang hukum tahlilan Ustaz. Apakah ada dasar dan pendalilannya yang sahih? Terima kasih. Takbiran? Tahlilan Ustaz. Tahlilan. Pak Bambang, barakallahu fik. Apa hukum tahlilan? Kalau yang dimaksud dengan tahlilan di sini mengucapkan la ilaha illallah, tentu saja disyariatkan. Tapi saya yakin bukan itu yang dimaksud. Istilah tahlilan di kita ditujukan kepada sebuah ritual yang diadakan oleh satu keluarga yang baru saja ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarganya. Lalu diadakan ritual di hari pertama sampai ketujuh dengan ritual-ritual tertentu. Setelah hari ketujuh sudah, nanti ke-40. Setelah 40 sudah, nanti ke-100. Setelah 100 sudah, nanti ke-1000 dan seterusnya ya. Dan ada lagi yang disebut dengan istilah haul setiap tahun. Ya, apakah ada alasan untuk melaksanakan itu? Ya, kalau alasannya dari agama lain, agama Hindu atau Buddha, ya ada. Dalam kitab-kitab yang mereka pegang, ya, orang Hindu, orang Buddha mengamalkan itu. Ditambah dengan adanya keyakinan, 7 hari pertama ruh orang yang mati itu masih ada di dalam rumah. Agar ruhnya itu tenang, tidak mengganggu, diadakan ritual-ritual khusus. Agar ruhnya itu tidak terganggu, tidak mengganggu dan tenang. Ya. Setelah 7 hari lepas dia. Sudah beres, tidak ada lagi ritual. Nanti hari ke-40 datang lagi sehari itu. Agar tidak ngeganggu lagi, ritual lagi. Kemudian beres. Nanti hari ke-100 datang lagi, ritual lagi. Itulah keyakinan agama Hindu dan Buddha. Ya. Jadi ya itulah dalilnya. Adapun dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, baik Nabi, para sahabat atau para ulama, sama sekali tidak ada. Kitab yang menyusun tentang tata cara memperlakukan orang yang sudah meninggal oleh para ulama banyak dibahas. sejak mulai meninggal, bahkan sebelum meninggal, setelah meninggal, ketika disolatkan, dikafani, dimandikan, dikuburkan, semuanya lengkap. Tapi tidak ada satupun kitab susunan para ulama yang menyatakan setelah dikuburkan, 7 hari pertama usai penguburan harus ada ritual tertentu berdasarkan ni ayat, ni hadith. Nggak ada sama sekali. Jadi Nabi SAW setelah meninggal, para sahabat tidak mentahlilkan. Nabi juga ketika umpamanya putri-putrinya, putri-putri Nabi semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup. Kecuali Fatimah. Fatimah baru meninggal 6 bulan setelah Nabi wafat. Tapi putrinya yang lain dan anaknya yang juga laki-laki seperti Qasim, seperti Ibrahim meninggal ketika kecil. Nabi SAW tidak mentahlilkan mereka, para sahabat tidak, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak. Yang mengadakanlah orang-orang yang terkontaminasi dengan agama lain. Nah sekarang kita pertanyakan diri kita. Yang akan kita ikuti amalan siapa? Apakah amalan Nabi, para sahabat, para ulama, ataukah amalan agama lain? Kalau kita lebih memilih mengikuti Nabi, para sahabat, dan para ulama karena begitulah yang diperintahkan, lakukan seperti mereka. Yaitu tidak ada ritual apapun, tapi kalau umpamanya kita lebih cenderung kepada agama lain, ya silakan saja dengan semua resikonya ya. Nah, oleh karena itu kalau pertanyaan Pak Bambang tadi, ada enggak keterangannya tentang ritual tahlilan? Kalau dari Al-Quran, hadis, penjelasan sahabat dan para ulama, tidak ada. Tapi kalau dari keterangan dari agama lain, iya. Sekarang mana yang kita amalkan, apakah agama kita ataukah agama yang lain? Demikian, mohon maaf di sini sudah terdengar kumandang azan maghrib. Cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah nanti kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan waktu dan hidayah kepada kita. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.